dangdutan dulu di sini ya. Buat Seromani juga pianistiku yang mau datang di sini. Jasa buat ibu bapak. Silakan buat semua yang di sini.